السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang baik ini, fursah tayyibah mubarakah insyaAllah, kita akan bacakan sedikit nasihat dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala yang berjudul wa in tuti'uhu tahtadu, yaitu diambil dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan jika kalian taati dia, kalian akan terbimbing dengan hidayah. Ay ta'atul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yani ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu, kalau kalian taati dia, kalian akan mendapatkan hidayah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajarkan petunjuk, mengajarkan hidayah, membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a bil huda wal nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan, untuk diangkat di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Faja'a bil huda, maka beliau datang membawa bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, membawa agama yang hak. Maka siapa yang mengikuti beliau tentunya terbimbing dengan hidayah, terbimbing ke dalam agama yang hak. Wallahu yashhadu lihadha ar-rasul bi annahu yahdi ila siratin mustaqim, dan Allah sudah mempersaksikan kepada Rasul ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau mengajak kepada jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Engkau tadinya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tetapi kami jadikan cahaya dan kami berikan petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah mempersaksikan kepada Nabi wa syahid di akhir ayatnya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh-sungguh engkau mengajak kepada jalan yang lurus. Maka siapa yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, berarti dia mengikuti jalan yang lurus, karena Rasulullah SAW benar-benar mengajak kepada jalan yang lurus dengan persaksian dari Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kana fi khutbatihi, dan beliau alaihi salatu wassalam dalam khutbahnya selalu menyatakan, amma ba'd fa inna khairal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap khutbahnya beliau membacakan mukaddimahnya yang di dalamnya ada kalimat, sesungguhnya sebaik-baik ucapan-ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani fid din a'azakumullah, judul pembahasannya, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikuti beliau kalian akan mendapatkan bimbingan. Sehingga ini merupakan solusi dari segala macam yang kalian hadapi di dunia ini, dari syubhat-syubhat, dari berbagai macam tipuan-tipuan, berbagai macam talbis iblis. Pegang kuat-kuat. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian terbimbing dalam hidayah. Wallahu wasafa kitabahu alladhi anzala 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi annahu huda. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya, Allah juluki pula dengan hidayah, bimbingan. Sebagaimana Allah katakan di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Allah katakan pula dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, hudan lil muhsinin. Demikian pula dalam ayat yang lain dikatakan, hudan lil mu'minin. Maka kaum mu'minin, orang-orang muhsin, dan juga para muttaqin, tidak ada bimbingan lain pada mereka atau untuk mereka kecuali Al-Quran. Allah diantaranya berfirman juga, syahru ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari bimbingan-bimbingan dan pembeda di Al-Quran. Petunjuk bagi muttaqin, petunjuk bagi muhsinin, petunjuk bagi mukminin, bahkan sesungguhnya petunjuk bagi manusia. Hanya saja ada yang mau dibimbing, ada yang tidak mau. Ada yang mau diberi petunjuk, yaitu kaum muslimin, mukminin tadi, dan ada yang menolak. Itu orang kafir yang tidak mau menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka ikhwani fid din a'azakumullah, Rasulullah SAW dikatakan mengajak kepada jalan yang lurus, membawa hudan wa dinil haq, bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk, membawa agama yang hak. Sedangkan ternyata bimbingan tersebut ada dalam Quran dan Rasulullah SAW menerangkannya, menjelaskannya, menunjukkan bagaimana penerapannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. fahuwa afdalur rusul, maka beliau sebaik-baik rasul, wa akmaluhum, yang paling sempurnanya, wa bihi khutimatur rusul, dengan beliau tertutup para anbiya. Ini selesai, beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kitabullah wa ma auhahu ilaihi minas sunnatil mutahharah allati hiya tafsilun wa bayanun wa syarah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, maka Rasulullah SAW membawa Al-Quran, membawa yang Allah wahyukan kepadanya, sedangkan sunnah al-mutahharah merupakan rinciannya, penjelasannya, syarahnya terhadap Al-Quran Al-Azim. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kata Allah, ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari pampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan juga ibnu sabil. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Allah hanya menyebutkan yang seperlima untuk Allah, untuk Rasulnya, lidil qurba wal yatama wal masakin. Yang empat perlimanya tidak dijelaskan, tapi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu untuk mereka-mereka yang ikut di dalam perang tersebut dengan saham-sahamnya masing-masing, yang berkuda mendapatkan saham yang lebih daripada yang berjalan kaki, dan pembagian yang diajarkan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah berfirman di ayat lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu dzikra ini agar engkau menjelaskan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau memahaminya. Diturunkan Al-Quran, diturunkan dzikra ini, kata Allah, litubayyin ant, litubayyin, yani engkau wahai Rasul, agar engkau menjelaskan pada mereka, pada manusia, apa yang diturunkan pada mereka. Maka Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau dikatakan sunnah, maka termasuk di dalamnya apa yang ada dalam Al-Quran. Karena sunnah sering disebut oleh salaf dengan makna ajaran Rasulullah sallam. Yang Rasulullah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan dengan qawlihi, dengan qawlihi, wa bifi'lihi, wa bitaqriratihi. Rasulullah menerangkan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan takrirnya. Maka itu semua adalah tafsiran terhadap Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, kata Allah, di atas akhlak yang sangat besar, yang sangat mulia. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada beliau. Laqad akramahu Allahu wa anzalahu a'zama manzilatin li makhluqin min khalqihi salawatullahi wa salamuhu alayhi fa'alaina nattabi'uhu. Allah telah muliakan beliau, Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan beliau di kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia di antara makhluk. Semoga salawat dan salam limpahkan kepadanya. Fa'alaina an nattabi'uhu, maka atas kita untuk mengikutinya. Jangan sok pintar. Kadang-kadang manusia berpikir dengan ra'yunya dan meyakini kalau itu hak. Ini menurut saya benar. Tetapi kalau sudah ada sunnah, kalahkan ucapanmu. Kalahkan ucapan kita. Nattabi'uh, beliau akram Beliau alaihi salatu wassalam lebih mulia dari kita, lebih tinggi dari kita. Beliau adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah, diutus oleh Allah. Uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Alaina at-taslim. Alaina an nattabi'u. Kita hanya menerima dari Nabi dan kita hanya ngikut. Wa alaina an nuti'uhu linahtadiya. Maka kita hanya mengikuti beliau agar kita terbimbing dengan hidayah insyaallah. Al-hidayatul kamilah, hidayah yang sempurna, hidayah yang lengkap. Allati nas'aluha rabbana, yang kita selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Yang selalu kita memohon kepada Allah di setiap rakaat dalam salat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca, ketika kita salat, apakah kita tidak merasa kalau kita sedang meminta, memohon, ihdina, tunjuki kami ke jalan yang lurus? Orang yang meminta kepada Allah pasti akan berusaha. Di samping doa juga usaha. Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran bahwa hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Allah katakan, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau mengajak kepada jalan yang lurus. Allah yang mempersaksikan bahwa Nabi benar-benar, sungguh-sungguh mengajak pada jalan yang lurus. Jalan yang kalian minta, jalan yang kita minta. Diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Enggak ada jalan lain. Enggak ada rasul lain. Dan enggak ada yang mengajarkan jalan yang lurus di akhir zaman ini kecuali khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka siapa lagi? Ada rasul lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan oleh Syekh Rabi selanjutnya, hafizahullah taala. وأعظم وسيلة إلى هذه الهداية هي طاعة الرسول. Maka sebesar-besar jalan untuk mendapatkan petunjuk adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فمن يريد الهداية والاهتداء بهذا النور فعليه أن يوطن نفسه على الالتزام الكامل بطاعة هذا الرسول الكريم salawatullahi wassalamu alaihi. Maka siapa yang menginginkan untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk, bimbingan, hidayah, siapa yang ingin untuk mendapatkan cahaya yang membimbingnya, an yuwattina nafsahu ala liltizam, hendaklah dia memposisikan dirinya untuk terus berpegang dengan iltizamil kamil, dengan sungguh-sungguh berpegang secara sempurna dengan ketaatan Rasul alaihi salatu wassalam, dengan mentaati beliau alaihi salatu wassalam, wa tarassum khutahu, dan berupaya untuk meniti jejak-jejak beliau, wa ihtirami aqwalih, menghormati ucapan-ucapannya. Jangan berani-berani menentang, jangan berani-berani mengatakan tapi ini kan, jangan. Hormati ucapan Rasulullah SAW. Kalau sudah dikatakan ini hadis, qul sami'na wa ta'ana. Katakan sami'na wa ta'ana. Wa af'alih, dan juga perbuatan beliau dan takrir beliau, berita-berita beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayu'min bihadhil akhbar, dengan berita-beritanya kita percaya. Dengan perintah-perintahnya kita taati. Dengan larangan-larangannya, kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Dengan perbuatan-perbuatannya, kita teladani. Kita jadikan uswah. Wa yutui hadzal awamir. Menerima berita-beritanya, mempercayainya. Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa yu'min bil wa'di wal wa'id. Dan juga percaya dengan janji dan ancamannya. Dan juga percaya dengan berita jannah dan nar. Wa tasdiqan li hadzal rasul, karena membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Beberapa orang yang tadinya ahlus sunnah ketika ada sesuatu hadis yang dia merasa berat menerimanya dan merasa bertentangan dengan dirinya, kemudian dia berkata, jangan-jangan hadis ini dhaif. Dia cari. Masya Allah. Sudah bagus caranya memeriksa. Tetapi ketika ternyata sahih, masih kurang puas. Jangan-jangan maknanya tidak seperti itu. Bertanya lagi kepada masyayikh wal ulama. Ternyata jawabannya sangat jelas seperti itu. Masih gak puas juga. Khamilina azakumullah, dorongan apa? Kalau dorongannya untuk jadi kebenaran, itu cukup. Hadisnya sahih, maknanya sahih. Riwayatan wa dirayatan. Tetapi hawa seringkali berkata, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, terus begitu. Sampai dia mendapatkan ucapan yang salah, dianggap benar. Nah, ini yang saya tunggu dari dulu. Kenapa? Karena sungguhnya dia bukan mencari kebenaran, mencari kepuasan hawa. Mencari kepuasan ra'yunya. Yang dia pikirkan sendiri di pikirannya. Katakan kalau itu berupa berita dari Nabi SAW, katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan kalau itu berupa perintah dan larangan, katakan sami'na wa ata'na. Apalagi selain apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadhihi al-ayah allati ikhtira minha al-unwan tabda' bi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Dan ayat yang kita pilih sebagai judul tadi, kata Syekh Rabi, wa in tuti'uhu tahtadu, ada awal ayatnya. Apa awal ayatnya? Awal ayatnya, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakan, taati Allah, taati Rasul. Ini awal ayatnya. Baru kemudian Allah katakan fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummil wa alaykum ma hummiltum. Kalau mereka berpaling, ketahuilah atas beliau apa yang diperintahkan pada beliau, atas kalian apa yang diperintahkan pada kalian. Apa yang diperintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma alayka illa al-balagh, atau wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas Rasul kecuali penyampaian yang nyata. Sedangkan kalian, kita, diperintahkan untuk menerima. Lanjutan ayatnya, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati dia, kalian dapat hidayah. Sedangkan Rasul berkewajiban menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Sedangkan atas Nabi, tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Kalian menerima, kalian yang mendapatkan kebaikan. Kalian menolak, kalian mendapatkan kerugian. Kita terima, kita ikuti, kita yang mendapatkan bimbingan. Kita menolak, maka kita akan celaka. Akan binasa di dunia dan di akhirat. Dan itu kesalahan kita sendiri. Kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat terkejut. Tidak mau. Siapa ya Rasulullah SAW yang tidak mau? Wa man ya'ba? Siapa yang menolak masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mengikuti aku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang menentang aku, berarti dia menolak. Faqad aba. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Fa in tawallaw. Kalau mereka berpaling, innama fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Rasulullah SAW akan berkata kepada Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Tinggal kita yang akan ditanya. Kenapa enggak mengikuti Nabi SAW? Sudah disampaikan, sudah diriwayatkan, sudah diajarkan, sudah dibacakan kepada kalian dan kepada kita oleh para asatidz, para masyayikh, para ulama, walhamdulillah. Atas kita untuk menerima. Qala hafizahullah salawatullahi wasalamuhu alaihi, qul ati Allah wa ati Rasul. Ta'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'atullah wa ta'atun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka intinya ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama qala fi ayatin ukhra, sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiidha. Taatilah Allah, qul, katakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sebagaimana dalam ayat lain, man yuti'ir rasul, siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah, dan siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau wahai rasul sebagai hafizan atas mereka. Wa man ya'sir rasul faqad 'asa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa yang menentang rasul, siapa yang bermaksiat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alayna bi ta'atir rasul, maka atas kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa dzalika akhdun minna bi'adami asbabil hidayah, dan itu berarti kita mengambil sebab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Setiap hari tunjukkan kami jalan yang lurus. Di hadapannya jelas ada jalan yang lurus. Di depannya ada sunnah nabawiyah, di hadapannya ada ajaran Rasulullah SAW, di depannya ada ajaran Islam, syariat Islam, lengkap, kitab-kitab hadis lengkap. Tidak dipelajari, tidak ditelusuri, tidak diikuti. Nah, kamu minta apa? Kamu minta apa tiap sholat? Dusta kamu minta. Loh, saya minta. Loh, terus ketika dikasih kenapa enggak diambil? Ikhwan ibn a'azakullah, orang yang sungguh-sungguh minta akan mengambil asbab. Yang sungguh-sungguh meminta pada Allah akan mengambil asbab. Berupaya, berusaha. Ketika Allah sebutkan bahwa inilah jalan yang lurus, dan engkau wahai Rasul mengajak pada jalan yang lurus, maka itu a'zamul asbab. Maka kita taat pada Rasulullah SAW adalah akhdan minna bi'adami asbabil hidayah. Berarti kita mengambil sebab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah. Wa yadkhul fi hadhihi ta'ah, dan termasuk ketaatan kepada Rasul mengambil dan berpegang dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip agama. Tadammanaha al-Quran wa tadammanatha as-sunnah. Yang terkandung dalam Al-Quran dan terkandung dalam sunnah. Ya, harus dipegang. Dan itu jalan yang lurus. Wa tasdiqul akhbari kulliha. Dan beriman dengan berita-berita yang dikhabarkan semuanya. Berita tentang hari kiamat, berita tentang jannah wan nar, berita tentang yaumul hisab, berita tentang yaumul mahsyar, berita tentang timbangan, berita tentang semuanya ditulis oleh para ulama dengan ayatnya dan hadisnya dalam kitab-kitab mereka berupa kitab-kitab usul. Usulus sunnah, sekian para ulama menulisnya. Usul aqidah al-sunnah wal jamaah, sekian ulama menulisnya. Tasdiq, harus membenarkan semua berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma yata'allaq bil madhi wal hadir. Apakah yang diberitakan tentang apa-apa yang telah lalu, yang sudah terjadi dulu, tentang Adam diturunkan ke dunia, tentang ini, tentang itu, kita imani. Dan juga yang sekarang terjadi, kata Nabi akan terjadi begini di akhir zaman, akan terjadi begini di akhir zaman, kita imani. Dan juga yang mustakbal nanti yaumul qiyamah, di akhir zaman akan munculnya dajjal, disifatkan oleh Nabi secara rinci, begini bentuknya, begini keadaannya, akan turun Isa alaihi salam, dan juga akan datang Imam Mahdi, disebutkan dengan rinci dalam hadis-hadis sahih. Kalau dia berkata kami ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, diberitakan dengan berita dari Nabi SAW, kemudian dia enggan percaya padanya, apakah pantas dikatakan ahli sunnah? Tidak pantas. Jelas-jelas dia tidak percaya pada sunnah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa yata'allaq bil madhi min qasasil anbiya, juga percaya dengan berita-berita yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, berita-berita dari Rasulullah SAW tentang para anbiya, para nabi, dan bagaimana ucapan-ucapan mereka dan bagaimana mereka menghadapi kaumnya. Min Adam alaihi salam, dari sejak Adam alaihi salam, mururan bi Nuh wa ghairihi minal anbiya, kemudian sampai Nuh, kemudian sampai para anbiya yang setelahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Musa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Kulluha fiha 'idhat. Semuanya mengandung pelajaran. Mau'idhah. Bukan dongeng. Bukan dongeng sebelum bobo. Kisah yang hakiki, kisah yang benar-benar terjadi, yang jadi pelajaran buat kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fiha 'ibar wa fiha tarbiyah. Padanya ada ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran. Padanya ada tarbiyah, ada pendidikan. Bal wa fiha aqaid, bahkan padanya ada aqidah. Id aradallahu alaina aqaidahum, ketika Allah SWT menunjukkan bagaimana aqidahnya Nuh alaihi salam, bagaimana aqidahnya Hud alaihi salam, bagaimana aqidahnya Saleh, bagaimana aqidahnya Ibrahim wa Ishaq wa Musa wal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihi majma'in. Allah sebutkan aqidah mereka dan Allah sebutkan dakwah mereka. Itu kalimat ibudullah wala tusyriku bihi syai'a, beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Semua para anbiya, Nuh menyatakan ikutilah aku, bertakwalah kepada Allah dengan mengikuti nabinya. Semua para anbiya. Wa da'awatihim, dan juga Allah tunjukkan bagaimana dakwah mereka. Datang Musa kepada Fir'aun, beribadalah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan satu apapun. Ibrahim berkata kepada Namrud, juga sama, beribadalah kepada Allah. Ketika mereka bertanya, siapa itu mencipta langit dan bumi dan yang menciptakan kalian? Qul inna a'azakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya dakwatul anbiya, dakwatul tauhid. Akan kita dapatkan pelajaran itu kalau kita baca Al-Qur'an dan kisah-kisah mereka, para anbiya. Wa akhbarihi allati tuhaddithuna 'anil mustaqbal sawa'un fil Qur'an aw fis sunnah, nu'min biha. Maka kisah-kisah semua itu kita harus percaya. Berita dari Allah dalam Al-Quran dan berita-berita dari Nabi SAW tentang mereka, tentang kisah mereka, ucapan mereka, dakwah mereka, wa awamiruhu, dan juga perintah-perintah Nabi SAW kita taati. Fis-sarra'i wa fid-dharra'i, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan mudah atau dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan mudah, masya Allah, terlihat semangat dan berlomba-lomba. Ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Karena mereka merasa sunnah yang mudah bagi mereka dan menganggap itu sunnah yang menguntungkan buat mereka. Tapi ketika sunnah yang kalau dihidupkan, dia akan mendapatkan bala, ujian. Akan mendapatkan tantangan. Mulai berpikir. Kadang dua kali, kadang berpikir tiga kali. Ikhwan ibn a'azakullah, hidupkan sunnah. Fis-sarra'i wa-d-dharra'. Wa fil-mansyati wal-makrah. Dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan berat. Kerjakan. Wa laysa wallahi lana ayyu khiyarin. Sungguh tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati, kata Nabi. Tidak ada pilihan lain apakah mau ngambil atau tidak. Tidak ada. Loh, tapi kan itu sebagiannya tidak wajib. Nah, kadang-kadang dibahas dalam fikih bahwa itu mustahabat. Kadang-kadang dibahas dalam fikih bahwa itu mandubat. Tapi disebutkan oleh Imam Syatibi. Dan disebutkan pula hampir sama kalimatnya atau semakna. Oleh Al-Halikai. Bahwasanya secara parsialnya na'am. Itu mandub. Mustahab. Tapi secara globalnya. Kamu harus akui kalau itu sunnah. Dan kamu harus suka. Kamu harus cinta kepada sunnah. Dan tentunya perlu bukti. Sehingga mereka yang tidak pernah menghidupkannya. Karena merasa itu tidak wajib. Ada pertanyaan. Kamu suka atau tidak suka? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman raghiba an sunnati falisa minni, kata Nabi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan kadang aku tidak berpuasa. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Kalau ada orang yang menunda-nunda nikah kemudian meninggal, tidak mengapa baginya karena dia sudah meniatkan untuk menikah. Tapi kalau ada yang menyatakan saya tidak mau menikah, ini ada pertanyaan. Kenapa? Jelek. Rasulullah SAW menikah. Enggak, saya ingin beribadah. Rasulullah SAW kurang apa ibadahnya? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kadang bisa wajib kalau dia dalam keadaan sudah seharusnya menikah dengan kemampuannya dan ba'ahnya. Kadang anjuran yang kuat. Lihat keadaannya. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa fuqaha. Tetapi barakallahu fikum. Yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah kalau kita meninggalkan walaupun hukumnya mustahab terus menerus. Ini sudah berbeda hukumnya. Dibahas oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim dalam bukunya tentang masalah daruratul ihtimam bis sunnah nabawiyah, bab khusus hukum meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Ternyata dirincikan. Kalau terus-menerus meninggalkannya, ada pertanyaan besar, kenapa? Kamu enggak suka sunnah? Suka, kok enggak pernah ngerjakan seumur hidupmu dari dulu? Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Sehingga kalau dia mengerjakan terus ada sesuatu dan tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Emang itu tidak wajib. Tetapi kalau dia tidak semangat, tidak suka untuk menghidupkan, ini tidak boleh. Kita harus memiliki semangat. Apakah ada orang yang meninggalkan sunnah tapi diancam oleh Nabi? Masa? Kalau diancam berarti bukan sunnah dong. Ini kelihatan bertentangan. Dibawakan dalam kitab tersebut, Turutul Timami Sunnah. Apa hukumnya berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf pertama? Wajib? Tidak. Tetapi Nabi menyatakan, masih ada kaum yang ta'akharun. Sampai Allah belakangkan dia, dan Allah jauhkan dia. Dan disebutin oleh para ulama mana dijauhkan dari rahmat. Ancaman. Bagi mereka yang tidak semangat untuk berlomba-lomba mendapatkan shaf pertama. Terlambat terus. Di belakang terus. Kayaknya berkata dalam hatinya, saya di belakang aja lah. Gitu. Mengapa? Ada apa denganmu? Ada yang salah dalam keyakinanmu? Kalau itu adalah sunnah? Atau engkau tidak yakin kalau shaf pertama itu mendapatkan keutamaan? Atau engkau enggak percaya dengan berita dari Nabi tentang keutamaan shaf pertama? Atau? Ikhwan ibn na'azakumullah. Mazal, masih banyak kaum yang selalu ingin yata'akharun, ingin di belakang terus. Sampai Allah belakangkan mereka. Ini ancaman. Tentunya sudah kita katakan tadi. Yang terancam tadi, yang memang tidak punya semangat untuk menghidupkan sunnah. Yang punya semangat, aduh saya dapat ketiga. Besok semangat lagi, aduh saya dapat kedua. Berangkat lagi besok lebih pagi lagi, alhamdulillah saya dapat pertama. Artinya dia tidak mengapa di ketiga, enggak mengapa dua, karena punya semangat ingin duluan. Ini barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Berkata Syekh Rabi selanjutnya rahimahullah. Wa laysa wallahi lana ayyu khiyar. Kita tidak punya pilihan lain kecuali ngikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan keputusan, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain dari urusan mereka. Dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Falasna mukhtarin. Maka kita bukan bebas memilih. Alaina an nuti', atas kita untuk ngikut Rasulullah SAW al-Karim salawatullahi wasalamuhu alaih. Ta'atuhu fardun. Fardu ain. Ala kulli muslim wa muslimah. Mentaatinya, mengikutinya, meneladaninya harus wajib hatmun min Allah. Tabaraka wa ta'ala. Alladhi khuliqna li'ibadatihi, yang kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akramana subhanahu wa ta'ala bi irsalir rusul, dan Allah memuliakan kita dengan mengutus para rasul. Menurunkan kitab-kitabnya. Wa man akmala hadhihi al-kutub wa min akmali hadhihi al-kutub al-kitab alladhi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang paling sempurnanya, paling lengkapnya adalah kitab yang dibawa oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Fa laysa lana ayyu 'udhrin, maka kita tidak punya udur apapun untuk tidak taat pada nabi. Enggak punya alasan apapun untuk tidak tunduk pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa wallahi amamana ayya khiyar. Sungguh di hadapan kita enggak ada pilihan lain. Ini jalan sesat, ini jalan sesat, ini jalan sesat, ini jalan sesat, ini jalan sesat. Di depan ada jalan yang lurus, jalan Rasulullah sallam. Apa punya pilihan? Mau pilih yang mana? Selain siratul mustaqim. Siratul ladzina an'ama Allah 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Itu para anbiya. Wa imamur rusul nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang imamnya, pimpinannya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau membimbing ke jalan yang lurus. Ikhwani fid din a'azakumullah, dan terus dibacakan oleh nabi setiap khutbah kalimat yang sering kita sampaikan berkali-kali. Yang ada hanya dua. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Sebaliknya, iyyakumul muhdatsat. Hati-hati kalian dari muhdatsat. Perkara-perkara yang muhdats, dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Berarti dia berbelok dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, waqtiyaru ghairi ta'atihi ikhtiyaru lisyaqa. Siapa yang memilih selain ketaatan kepada nabi, berarti dia memilih kesengsaraan. Siapa yang memilih selain ketaatan pada nabi, berarti dia memilih kesesatan. Siapa yang memilih selain ketaatan pada nabi, berarti dia memilih jalan menuju neraka. Ini ucapan Syekh Rabi. Radhiyallahu ta'ala. Selain jalan rasul, kemana arahnya? Jalan menuju jannah diajarkan, digariskan, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Maka selain ketaatan kepada nabi, jalan menuju neraka, jalan menuju kesesatan, jalan menuju kesengsaraan. Wa itharu ta'atihi والاستسلام لأوامره ونواهيه والانقياد لتوجيهاته هي طريق الهداية. Sebaliknya, kalau kita lebih memilih untuk taat pada Nabi, untuk berpegang dengan ajaran Nabi, untuk tunduk kepada perintah dan larangannya, untuk terikat dengan arahan-arahannya, maka berarti kita memilih jalan petunjuk, jalan hidayah kepada seluruh kebaikan. Wa takhlusuna min kulli syarr, dan kita memilih keselamatan dari segala kejelekan. Kalau kita memilih taat pada Nabi, memilih untuk mengikuti Nabi, memilih untuk tunduk pada perintah Nabi, memilih untuk tunduk kepada semua arahan-arahan Nabi, berarti kita memilih keselamatan. Tarjun najah walam tasluk masalika, inna safina la tajri alal yabasi. Kau pengen selamat, tapi gak mau ngikut jalan selamat. Bagaimana mungkin perahu akan jalan di daratan? Artinya kalau engkau ingin selamat, jalani jalan keselamatan. Sebagaimana kalau engkau ingin perahumu jalan, taruh di atas air. Akan dengan angin akan berjalan. Qul atiullahu wa atiur rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humil wa alaykum ma humiltu. Hadza indar, kata Syekh Rabi. Ayat ini merupakan peringatan. Indarun lilladheena yu'riduna wa yatawallawna 'an ta'atihi. Peringatan bagi mereka-mereka yang yu'ridun, berpaling dari ketaatan pada Nabi, yang menolak untuk taat pada Nabi. Ini peringatan. Fa in tawallaw, kalau berpaling, maka tanggung jawab masing-masing. Rasulullah sudah menyampaikan. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang azimah. Wa kullifa bitablighiha. Diperintah oleh Allah untuk menyampaikannya. Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ini mahubbil. Apa yang dibawa oleh Nabi? Beban Rasulullah SAW adalah menyampaikan risalah. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau engkau tidak sampaikan, kalau engkau tidak lakukan, berarti engkau belum menyampaikan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi engkau wahai Rasul dari manusia. Innallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Allah enggak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ballagha al-balagh al-kamil. Beliau telah menyampaikan dengan penyampaian sempurna, telah mengajarkan dengan pengajaran sempurna, telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Tidak ditinggalkan oleh Nabi sesuatu apapun kecuali sudah dijelaskan. Taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Sama-sama terang. Tinggal ngikut. Nabi sudah menyampaikan. Qad addal amanah. Wa ballagha ar-risalah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Nabi sudah mempersaksikannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hal ballagt. Ketika mereka menjawab bala, maka beliau katakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Bukankah aku sudah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah. Bukankah aku sudah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah. Kita bersaksi bahwa beliau alaihi salatu wassalam benar-benar sudah menyampaikan. Tinggal kita. Apakah mau menerimanya dan mengamalkannya? Atau kita menyia-nyiakan apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nasallahu salam wa al-afiyah wa al-hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa yahdiyana ila tawhid wa sunnah. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik shtu la ilaha ilan sakfurika wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.